Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 47 melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat 47 ini hampir senada dengan ayat 40, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 40 mengatakan, ya bani Israil zkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sama-sama mengingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Timbul pertanyaan, dan ini sering dilontarkan oleh orang orientalis, bahwa dalam Al-Quran sering sekali terjadi pengulangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini layak dinyatakan sebagai kitab suci? Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjawab bahwa tidak ada pengulangan dalam Al-Quran, karena setiap ungkapan memiliki nilai dan bobot pada tempatnya masing-masing. Pada awal ayat 40 merupakan pembukaan, ingatlah nikmatku. Sedangkan pada ayat 47 merupakan rentetan nikmat yang sudah disebutkan untuk kemudian diingatkan kembali. Jadi di sini sebenarnya Allah ingin mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, banyak sudah nikmat kuberikan kepadamu. Di awal ingatlah itu. Jadi sebelum dimulai bagaimana beberapa banyak nikmat dan peraturan Allah kepada Bani Israel, Allah telah mengatakan, ingat nikmat yang dulu-dulu, ikuti aturan. Jadi ayat yang kita kaji beberapa hari yang lalu sebenarnya masih dalam bingkai untuk kaum Bani Israel. Tapi juga sebenarnya walaupun itu untuk kaum Bani Israel, berlaku juga untuk kita sebagai umat Islam yang mengimani kitab suci Al-Quran. Baik Ustaz Jainal Arifin, bila kita melihat kepada ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 47 ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel itu ingat gitu ya, perintah ingat kepada nikmat. Saya rasa kalau nikmat Bani Israel saja diberikan Allah, yaitu yang banyak luar biasa, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung gitu kan, nikmat yang banyak itu, nabi itu merupakan nikmat yang paling luar biasa. Bila kita melihat dan meyakininya dalam kehidupan Nabi untuk kudwah bagi kehidupan manusia sehari. Tapi kita melihat gitu ya, umat Islam ini sekarang tenang-tenang aja. Kita melihat Ustaz Jainal, Ustaz Hanafi, bahkan Nabi sendiri, Nabi kita pula sempat dibuat dalam bentuk karikatur gitu kan. Kita kadang-kadang kecolongan gitu, Nabi yang agung, Nabi yang hebat. Sedangkan ini pernyataan Allah ini, memang betul nikmat Allah yang diberikan Nabi kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kita yang memiliki Nabi Muhammad, kok kita yang tenang-tenang sekarang ini? Kita kayak enggak ada respon yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar, bahkan itu Nabi kita sendiri kan gitu ya. Iya, jadi kalau saya lihat sebenarnya uzkuru ni'mati, ini ada suatu pernyataan yang sangat menarik dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketika disebutkan uzkuru ni'mati untuk Bani Israel dan untuk kaum muslimin, dia bukan menyebutkan uzkuru ni'mati, tapi uzkurullah zikron kasiro. Kenapa? karena Bani Israel ini materialistis, materialisme, taunya materi saja. Jadi diberikanlah nikmat. Kalau memang otak kau ini cuma otak materi, nah, sebutkanlah nikmatku. Tujuannya apa? Supaya kau beriman kepadaku. Tapi orang Islam itu tidak. Dia lebih tinggi dari sekedar nikmat. Uzkurullah. Sebutlah, ingatlah Allah. Orang yang salah memahami akan mengatakan lain. Pantaslah orang Islam miskin. Dia cuma mengingat Allah Subhanahu wa taala saja, bukan nikmat katanya. Pantaslah Yahudi itu kaya-kaya katanya. Microsoft itu Yahudi, Nokia itu Yahudi, Jet gitu kan. Yahudi, ya? Kenapa orang nikmat dikasih Tuhan? Itulah yang salah. Sebenarnya apa? Nikmat itu ciptaan Tuhan. Kita ini bersama Allah, bersama pencipta nikmat. Jadi sebenarnya lebih mulia lagi umat Islam bersama pencipta nikmat. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, kalaulah Anda berjalan dengan seorang konglomerat, perlu gak Anda bawa duit lagi? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah berjalan dengan seorang konglomerat. Ketika kita sudah bersama Allah pemberi nikmat, butuh gak kita kepada nikmat yang lain? Tentu tidak. Jadi sebenarnya umat Islam ketika disuruh uzkurullah, mengingat Allah, mengingat pencipta nikmat, maka sebenarnya lebih mulia dari Bani Israel yang taunya cuma materi saja. Nah, jadi sebenarnya ini suatu kata kunci yang sangat menarik yang perlu dipahami umat Islam, bahwa sebenarnya ketika mengingat Allah bukan berarti malas bekerja, zikir saja taunya di masjid. Ah, itu salah. Ah, itu yang mungkin. Dan kemudian pernyataan Ustaz Sapir tadi yang sangat menyedihkan kita, bagaimana kok umat Islam itu sampai mencaci maki nabinya sendiri. Nah, itu kan tentu saja tidak layak dilakukan. Dan kemudian ada pernyataan Bani Israel lagi yang di sini, banyaknya para nabi itu membuat mereka besar kepala. Itu sebenarnya salah. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, banyaknya dokter yang mengobati satu orang pasien sampai 10 dokter ahli di situ, itu menandakan bahwa penyakit pasien ini lagi kronis, lagi susah, mendekati kematian. Jadi begitu parahnya Bani Israel perilaku dan tingkah lakunya, sehingga Allah mengutus Rasul begitu banyak dari kaumnya. Jadi itu menandakan Bani Israel itu bukan mulia, terhina. Terhina, ya. Karena banyak kali medis mengobati, perilaku apa, karakter-karakter baik mengobati orang-orang jahat ini Bani Israel ini, tapi tidak juga sembuh-sembuh. Saya juga teringat Pak Zainal dengan situasi modern gini. Rasanya tidak kurang dari 15 resolusi yang telah dikeluarkan PBB itu untuk Israel itu. Iya. Kasus-kasus mereka yang paling banyak begitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin ada 1-2 lah. Nah, ini menunjukkan, kalau bayangkan nabi tadi banyak, ini resolusi banyak, ini menunjukkan mereka orang keras kepala gitu. Artinya tak bisa dikasih resolusi 1-2 enggak juga. Sampai yang terakhir pun enggak mereka gubris. Iya. Jadi entah bagaimanalah Allah punya ya skenario. Kalau dalam otak saya, benamkan aja umat saya. Paya-paya kali mentiku kali ke Taruh Medan kan. Tapi kita melihat di sini nih, Ustaz. Kalau Bani Israel itu meyakini betul ya, tapi karena otaknya tadi sudah dirasukin ya, yang dikatakan Ustaz Hanafi, begitu banyak tercantumnya mereka membuat kesalahan di PBB ya, sampai banyak. Tapi kalau ini bagi kita, Israel itu mereka sudah diberikan banyak, tapi mereka itu mempalsukan ajaran-ajaran ya, Injil, Taurat yang diberikan kepada mereka. Seyogianya umat Islam itu dia lebih meyakini kepada agama rahmatan lil alamin, Islamnya itu sendiri. Saya melihat di situnya. Kenapa? Karena anugerah yang paling banyak itu diberikan sama mereka itu Nabi Muhammad. Sebelum lahir Nabi Muhammad sudah disebutkan di dalam Taurat ya. Jadi sehingga kita yang sudah memiliki Nabi, tadi maksud saya itu memiliki Nabi, kita memang mendekatkan diri terus mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Iya, jadi memang di antara salah satu nikmat yang harus disebutkan oleh, yang harus diingat-ingat oleh Bani Israel ini adalah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam Taurat dan Injil. Jadi sebenarnya mereka itu harus mengingat itu. Kemudian nampaknya mereka melupakan. Kemudian ada pernyataan lain, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Ini menjadi perdebatan. Bagaimana kok bisa Allah menyatakan Yahudi itu lebih mulia dari segala umat? Kapan itu? Apakah dulu pada masanya, ataukah sekarang, atau juga masih untuk yang akan datang? Nah, di sini memang Syekh Muhammad Mutawalli tidak menjabarkan itu panjang lebar. Tetapi kalau saya lihat konteksnya, sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi selalu menggunakan tata bahasa sebagai tindak, sebagai tolak ukur, ketika itu merupakan isem, berarti itu berlaku untuk kapan dan mana saja. Artinya memang sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat setan di muka bumi ini. Begitu juga sengaja Allah membuat satu kaum yang kecil tapi selalu mengobrak-abrik dunia. Dan di situ juga lah menariknya Al-Qur'an ini. Toh kita tinggal di Indonesia, apa kaitan Bani Israel dengan Indonesia ini? Tapi begitulah hebatnya Al-Qur'an ini. Jauh kita dari Timur Tengah sana, tetapi dampak Bani Israel itu menyentuh Indonesia ini. Sampai Indonesia. Begitulah. Begitulah kalamullah yang kita yakini kebenarannya ini sesuai dengan realitanya, tidak saja pada zaman Nabi Muhammad diturunkan, tapi saat ini pun masih kita rasakan. Jadi kemuliaan kelebihan yang diberikan Allah kepada Bani Israel memang sampai sekarang kalau saya rasa masih ada itu. Kita lihat sendiri ya, memang ada pencetus-pencetus ilmu pengetahuan yang mereka cetuskan, seperti Nokia itu kan, Microsoft itu kan, kecerdasan mereka. Hanya saja itu tidak menjamin bahwa mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah suatu musibah yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menciptakan setan di muka bumi ini dan iblis sebagai bapaknya. Tapi kalau kita melihatnya Ustaz Zainal, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Bani Israel hanya paham mereka ya Ustaz Hanafi kepada materi belaka gitu kan. Jadi kalau orang lah sekarang ini kita kaitkan ke kehidupan kita yang kekini-kinian, bahwasannya orang yang memang betul paham kepada materi itu sebetulnya itu sangat hina itu Ustaz ya. Iya. Jadi melihat sedikit itu materi, melihat apa yang paling dijagokan materi, berbuat gini kalau tidak ada materi tidak bisa begitu kan Ustaz. Iya. Makanya disebutkan dalam bahasa Al-Qur'an itu ad-dunya. Ad-dunya. Dalam bahasa Indonesia pun menjadi dunia. Dunia. Dunia. Dunia itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Dana yadnu dani. Dekat. Dekat. Dan bisa juga dani hina. Hina. Jadi dunia itu dikatakan dekat. Orang yang berorientasi kepada dunia itu berorientasi kepada yang sejengkal. Betul. Dekat. Dekat. Bahkan kata orang kalau ujung-ujungnya itu cuman sejengkal perutnya akhirnya. Jadi sejengkal, betul-betul sejengkal dunia itu. Betul. Sejengkal perut. Satu lagi di bawah perut. Itu saja yang dikejar manusia itu. Iya. Sejengkal. Yang di bawah mungkin lebih dari, kurang dari sejengkal. Itu dia. Itu dua-duanya adalah hina. Sedangkan akhirat itu belakangan. Itulah sebenarnya yang mulia. Jadi dari kata-kata dunia itu sendiri sebenarnya itu sudah pola pikir yang salah. Mengejar dunia, mengejar materi itu sebenarnya sudah mengejar yang hina dan dekat. Ya, jadi saya ingin melihat dari sisi yang lain, bahwasanya ketika Allah memuliakan atau memberikan kelebihan pada Bani Israel ini dengan ilmu, berarti ilmu, apakah mereka terpintar? Saya rasa Jepang juga pintar sekarang. Iya. Indonesia juga bisa pintar kalau memang betul-betul digodok, dipersiapkan SDM dan kinerjanya. Iya. Jadi saya pikir mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lain yang mungkin pada ayat ini turun. Mereka sedang berada di atas angin lah begitu. Iya. Tapi ketika ilmu pengetahuan berkembang, ya sudah menjadi milik semua kan begitu. Iya. Tapi ya tidak kita kita tidak membantah juga konsentrasi mereka terhadap dunia ini luar biasa memang. Iya. Artinya kalau dibanding-banding kita 70% orang 100%. Itu sangat benar itu Ustaz Hanafi. Jadi ketika saya membawa jemaah haji asal Amerika, orang Indonesia sudah 23 tahun dia hidup di sana dan 23 kali dia haji, dia mengatakan jangan sewot lihat orang Yahudi katanya. Kenapa? Karena sebenarnya orang Yahudi itu di mana-mana membaca. Tidak ada waktu untuk tidak membaca. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan yang diberikan Allah kepada kepada mereka pun bukan tanpa alasan. Usaha yang mereka lakukan ya, maksimal juga sebenarnya perlu kita contoh. Kita umat yang diturunkan kitab awalnya berbunyi Iqra membaca, toh akhirnya sangat jauh buku dari rumah kita. Kendi-kendi banyak. Rumah ruang tamu kita tuh kalau enggak dihiasi kendi foto itu rasanya enggak wah, kurang keren. Kalau diletakkan sehingga payah berjalan di rumah itu. Tapi toko apa buku itu jauh sekali. Kadang-kadang Al-Qur'an pun itu minjam. Yang ada Yasin itu ya. Saya melihat Ustaz. Kalau kalau di tempat umat Islam itu kalau ada tafsir Sya'rawi mereka ini jadi pedoman betul nih. Iya. Jadi secara umum ya adalah Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an. Paling tidak tiap satu individu ada. Satu rumah ada tafsir Sya'rawi yang harus dikembangkan dalam kehidupannya ya. Jadi saya rasa pertemuan kita tinggal sampai di ujung sudah. Pembicaraan kita tentang Bani Israel tidak pernah surut sebagaimana Al-Quranul Karim sendiri membahas Bani Israel ini begitu panjang, sehingga Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga pernah dibaikot oleh Israel dan langsung diminta oleh Perdana Menteri Israel kepada Presiden Mesir pada saat itu supaya menghentikan kajian tafsir Sya'rawi ini karena begitu menyinggung perasaan Bani Israel. Tapi sebenarnya bukan salah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengkaji Bani Israel ini, tapi karena memang Al-Quran membicarakan tentang Bani Israel ini panjang lebar. Dan kita di Indonesia pun begitu jauh dari Timur Tengah, masih merasa dampaknya, terutama pornografi dan porno aksi yang memang dilakoni oleh Bani Israel itu. Nah, kita mengecam itu, dan mudah-mudahan Playboy itu tidak jadi terbit di Indonesia. Amin. Ya, mungkin ini saja pernyataan kita tentang ganasnya Bani Israel sampai menyentuh pasaran akhlak dan etika moral di Indonesia. Kita harap kepada pemerintah untuk memperhatikan itu. Kita sebagai umat Islam memohon maaf kepada orang yang mungkin tersinggung apabila pasarnya diganggu, tapi sebenarnya kita lebih menghormati etika daripada pasar yang sedikit itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Jenal Arifin berserta saya Safiar dan Ustadz Hanafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.